محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك كاسب أور popularitas tapi bukan untuk banyak. Jadi untuk apa dia berjuang hidup selama ini? Obadul butun, untuk perut, untuk hedonisme keduniaan, untuk sebuah kesuksesan yang sebetulnya masih dalam ruang lingkup jahiliyah sukses. Jadi apa yang kita sebut sukses dalam dunia kerja, sebagian besarnya itu masih dalam ruang lingkup apa? Jahiliyah. Karena bukan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan walaupun sudah punya jabatan, punya kekuatan, punya popularitas, punya kekayaan, bukan. Orang ini bohong waktu dia bilang ihdinas siratal. Apa artinya siratal ladzina an'amta alaihim? Apa artinya? Tuhan, tempatkan aku di jalan yang lurus, perjalankan aku di jalan yang lurus. Yang mana jalan lurusnya Tuhan adalah jalan yang pernah dilalui oleh orang-orang yang ternikmat. Jalan apakah itu? Jalan Sudirman, Rata Said, atau jalan lurus yang pernah dilalui oleh orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat itu ya Allah adalah dzalikal kitabu la raiba fihi. Jalan lurusnya adalah itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu jalan lurus. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu. Alkitab itu kan di dalamnya. Saya